أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Bimbingan, zikir, dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, ketika mendengarkan azan, kita dianjurkan untuk membaca doa. Pendengar, Bukhari dan Muslim meriwayatkan kepada kita bahwa seseorang yang mendengarkan azan hendaklah mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, kecuali dalam kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka hendaklah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dan apabila muadzin membaca syahadat, maka dianjurkan kepada kita untuk membaca wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku rela Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama yang benar. Hal ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kemudian membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah azan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu dengan membaca Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاه القائمه آتي محمد الوصيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعده, yang artinya ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna azan ini dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah ataupun derajat di surga yang tidak akan diberikan selain kepada Nabi, dan fadilah kepada Muhammad dan bangkitkan beliau sehingga bisa menepati maqam terpuji yang telah engkau janjikan. Pendengar, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.